Al-Maudi'ul poin ke berapa ini? Ketiga. Halaman berapa agak? Ya. Halaman berapa? Hah? 73. Al-Maudi'ul Salis. 73. Qala rahimallahu ta'ala. Ya, di poin ketiga. Kisatu qiraati sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bihadratihim. Falamma balagha ara'aytumul lata wal uzza alqa as-syaitanu fi tilawatihi tilqal gharaniku al-ula wa inna syafa'atahum la turja. Kisah Gharanik. Itu poin yang ketiga dari Sirah Nabawi. Itu kisah tentang dibacanya qiraatihi haknya itu ke Rasul. Kisah tentang Rasulullah SAW membaca surah An-Najm. Qiraatihi suratan. Ini suratan itu kalau anda belajar nahwu irabnya maf'ulun bih. Karena qiraah masdar yang diidhofahkan beramal amal fi'il. Kisah ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm. Surah An-Najm di hadapan mereka. Di hadapan musyrikin Quraisy. Falamma balagha, maka ketika Nabi SAW sudah sampai pada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza, maka bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza, berhala mereka. Alqa syaitan fi tilawatihi, maka setan menyisipkan di tilawah Nabi. Tilkal qoranikul ula. Jadi Nabi SAW membaca afaraitumul lata wal uzza. Nabi membaca ayat ini. Ya. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, wa manata salisatal ukhra. Setan menyisipkan suaranya kepada musyrikin Quraisy sehingga musyrikin Quraisy mendengarnya dengan suara yang lain. Ketika mendengar bagaimana pendapat kalian tentang lata uzza dan yang ketiga manata, berhala-berhala. Kata setan, ini setan menyisipkan dan disangka musyrikin Quraisy ini masih dari tilawah Nabi. Paham enggak? Ya. Jadi musyrikin menyangka ini masih dari tilawah Nabi. Yaitu tilkal gharanikul ula. Itulah gharanik yang ula, yang tinggi. Wa inna syafa'atahum la turja. Sesungguhnya syafaat mereka, syafaat berhala-berhala. Lata, Uzza, Manata. Itu syafaat mereka la turja, benar-benar diharapkan. Dalam keadaan mereka selama ini menyembah berhala, mengharapkan apa? Syafaat agar berhala-berhala ini memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah kelak. Ya. Paham enggak di sini? Padahal ayat ini untuk mengingkari keberadaan tiga berhala ini disembah, tiga berhala pentolan berhala Arab ini. Ya. Yaitu Lata, berhala orang Taif. Uzza, berhala orang Mekah. Manata, berhala orang Madinah. Dan ketika dibacakan ayat ini, setan menyisipkan pura-pura ke telinga mereka. Nabi SAW gak sadar. Kok mereka malah girang dengar ayat ini? Senang mereka. Ya. Kata setan menyisipkan ayat, tilkal gharanikul ula. Itu tiga berhala itu gharanik yang tinggi. Wa inna syafa'atahum la turja. Syafaat mereka benar-benar diharapkan. Oh, matanya panjang ini ya. Matanya panjang. Fa dhannu, maka mereka menyangka anna Rasulullah SAW qalaha, bahwa Rasulullah SAW mengucapkannya yang tadi itu. Gharanik, ini kisah gharanik. Farihu bidzalika, mereka gembira dengan hal tersebut. Mereka mendengar, mereka pikir itu suara tilawah Nabi SAW. Padahal itu tilawah siapa? Setan. Wa qalu kalaman ma'nahu. Mereka mengucapkan dengan sebuah ucapan yang mananya, hadzal ladzi nuridu. Ah, ini yang kita inginkan. Nahnu na'rifu anna Allah wan nafi wad dar wahdahu la syarika lah. Kita memang sudah tahu Allah. Allah lah yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Semata Allah, semata tiada sekutu baginya. Lakin haula'i yasma'ulana indah. Namun tiga berhala inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Lihat nih, saking gembiranya nih, gembiranya musyrikin Quraisy ini kan di surah An-Najm ada sujud tilawah. Falamma balagha sajadata, maka ketika Nabi sudah sampai pada ayat sujud tilawah, sajada, Nabi pun sujud. Wa sajadu ma'ahu, dan musyrikin pun ikut sujud. Padahal musyrikin membenci sujud. Makanya mereka mengingkari sholatnya Nabi SAW pakai sujud. Karena mereka selama ini sholat kepada Allah tanpa sujud. Tapi karena saking gembiranya, nah ini nih. Padahal bukan tilawah Nabi, tilawah siapa? Setan. Nah ini saking gembiranya, wah akhirnya dia rujuk. Gitu. Akhirnya dia rujuk. Subhanallah. Gak pakai perangko, Pak Repi. Matre, enggak. Mana lagi tadi? Fasya'al khabaru, maka tersiarlah kabar. Annahum safahu, bahwasanya mereka telah berdamai dengan Nabi. Wa sami'a dzalika man bil habasyati. Maka kabar ini pun terdengar oleh sahabat yang sedang berada di Habasyah, hijrah. Wa raja'u, ketika mendengar, wah udah damai. Udah akhirnya mereka pulang ke Mekah, naik perahu lagi. Falamma angkara dzalika Rasulullah SAW, maka tatkala Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut, enggak ada kayak gitu. Enggak ada perdamaian dengan musyrikin Quraisy. Tidak ada seperti itu suara setan. Nah, ternyata mereka musyrikin Quraisy yang tadi udah senang-senang. Akhirnya apa? Adu ila syarrin mimma kanu alaih. Mereka kembali kepada keburukan bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Memusuhi Nabi sebelumnya. Walamma qalu lahu, maka ketika mereka berkata kepada Nabi, innaka qulta dzalik, wahai Muhammad SAW, Anda yang mengatakan demikian tadi, yaitu goronik. Ketika Nabi membacakan apara itu Lat wal Uzza, wa manata tsalitsatan ukhra, dilanjutin sama setan ayatnya, tilqal goronikul ula, itulah goronik yang tinggi, wa inna syafa'atahum laturja, syafaat mereka benar-benar diharapkan. Kata mereka, kamu kan yang mengatakan demikian. Maka Nabi pun bingung. Khawatir, Nabi pun ketakutan. Jangan-jangan Nabi pernah berkata demikian. Padahal enggak, Nabi pun khawatir. Khawfa minallahi khawfan aziman. Nabi SAW takut kepada Allah dengan takut yang sungguh-sungguh. Dengan sangat takut. Hatta anzalallahu alaih. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat untuk Nabi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelum, tidaklah kami mengutus Rasul sebelum engkau. مِنْ رَسُولٍ, nah ini bagi yang paham nahu, min itu harfu jar itu zaidah. Rasulin majrurun lafdhun mansubun mahallan maf'ulun bih. Maka tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, wala nabiyyin maupun nabi, illa melainkan ila tamanna, di sini maknanya talayatu tilawatan, membaca. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan keterangannya. Ya, kecuali jika rasul nabi tadi membaca al-qasyaitan fi umniyatihi. Maka setan menyisipkan bacaan palsunya pada tilawah yang dibacakan oleh Nabi atau Rasul tadi. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada rekaman masyaikh, ustadz kita diselipi oleh ucapan mereka yang batil, nah itu udah salah. Setan, ya. Gitu. Dibilanglah syekh kita membolehkan ziarah kubur dengan tabaruk ke kubur, nah itu udah ada. Ya, barakallahu fikum. Sampai-sampai ada yang tega mengatakan, oh Syekh bin Bas membolehkan kok sihir. Wah, segala macam. Subhanallah. Itu udah ada salap gitu ya. Setannya. Mana lagi tadi? Masih di matan ya? Ya Allah, macam apa. Walamma qalulah, maka, mana lagi? Paman fahima hadihil kisota, maka barang siapa yang memahami kisah ini. Tsumma syakka ba'daha, kemudian jadi ragu setelah disampaikan kisah ini, jadi ragu fi dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ragu pada agama Nabi, walam yufarik bainahu wa baina dinil musyrikin, dan tidak mampu membedakan agama Nabi dan agama musyrikin, fa'abadahu Allah, maka semoga Allah jauhkan dia. Jauhkan dia dari pemahaman yang benar, khususan in arafa anna qaulahum tilqal gharanik. Terlebih khusus lagi, jika dia sudah mengetahui ucapan mereka tilqal gharanik, itu adalah bukan ucapan Nabi, bukan tilawah Nabi. Yuradu biha al malaikat. Yang dimaksud dengannya adalah malaikat. Nah, kita baca syarah. Syarahnya panjang ini. Sampai kopi saya habis ini. Satu termos. Iya. Sampai habis. Masya Allah. Nah, air putih lah. Udah apa kopi? Udah. Dan banyak-banyak. Mana lagi tadi? Baca syarahnya ya. Hadhihi al-qissatu allati dzakaraha asy-syekhu min qasas siratin nabawiyyah. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kisah-kisah sirah nabawiyah, tusamma qissatul gharanik. Ini dinamakan dengan kisah gharanik. Wa hiya kama dzakara, yaitu sebagaimana yang beliau sebutkan. Ya, atau dzukira, sebagaimana yang disebutkan boleh juga. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'at surat An-Najmi, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm fi Makkah, di Mekkah, wa indahul musyrikun wa muslimun, di samping Nabi waktu itu ada musyrikun muslimun. Falamma balagha qawluhu ta'ala, maka ketika Nabi sudah sampai firman Allah, afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra, maka bagaimana pendapat kalian tentang lata, uzza, manat yang ketiga? Fahiya akbaru asnamil arab, yang ketiga ini adalah berhala Arab yang paling besar. Nah, saya menjelaskan ringkas. Siapa itu Al-Lata Uzza Manat? Al-Lata fit Taif. Ini berhala yang ada di Taif. Kama sabaqa bayanu hada, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal ini. Annahu rajulun salihun, bahwa aslinya ini adalah orang saleh. Kana yut'imul hajija, dia memberikan makan gratis, ini majanan, kepada jamaah haji. Falamma mata akafu ala qabrih, ketika si Lata ini mati, maka mereka pun i'tikaf di kuburannya. Ya tabarrakuna bihi ala tariqati tabarruki bisalihin, mereka ngalap berkah dengan kuburannya sebagaimana bertabaruk kepada orang-orang saleh. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik, ini sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan perbuatan tersebut. Yatlubuna minhu asy-syafa'ata indallahi, yaitu mereka meminta syafaat kepada Allah di sisi Allah kelak kepada orang soleh tadi. Di annahu rajulun solehun, karena dia kan orang soleh. Nah, wal Uzza, siapa itu Uzza? Ya, Uzza hiya sonamun li ahli Makkah qariban min Arafatin. Itu adalah berhala orang-orang Mekah yang dekat dengan lokasi Arafat. Wa huwa ibaratun an syajaratin alaiha binyatun yatabarrakuna biha. Yaitu dia adalah sebuah ibarah, ungkapan dari pepohonan yang ada bangunannya yang mereka ngalap berkah di situ. Wa amma manatun, adapun manat, fahiya sonamun, dia adalah berhala baina Makkah wal Madinah qariban minal Madinah. Itu berhala yang ada di antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat ke Madinah. Indal Musallal, qariban min Jabal Qudayd. Itu di daerah Musallal, dekat dengan Gunung Qudayd. Wa kanat lil Ausi wal Khadraj. Sembahan ini, berhala ini adalah milik suku Aus dan Khadraj, dua suku besar di Madinah. Wa kanu, ya ini tentunya orang-orang Madinah yang masih kafir sebelum dakwahnya masuk siapa? Mus'ab bin Umayyah. Wa kanu yuhribun, dan mereka berihram min indiha, dari sisi manat ini. bil haji ta'dhimanha, ketika mereka berihram untuk haji. Ya, dalam rangka mengagungkan si manat ini. Ya, haji sudah ada sebagaimana kita ketahui syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah taala berfirman, afa ra'aytumul lata wal uzza wal manata salisatal ukhra. Apa maknanya? Akhbiruni, kabarkan kepadaku an hadhil asnam, tentang berhala-berhala ini. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah berhala ini memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian? Bal innaha lam tadfa' an nafsiha, bahkan berhala-berhala ini pun tidak dapat membela dirinya sendiri. Li'anna Rasulullah SAW lamma fataha Makkah tahadamaha, karena Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menghancurkannya. Walau kanat alihatan, seandainya dia berhala ini memang benar Tuhan, lamana'at an-nafsiha wadafa'at an-nafsiha, maka dia akan mencegah, dia dihancurkan, dia akan membela dirinya sendiri. Fallahu yuwabbihu, Fallahu yuwabbihu al-musyrikin, maka Allah mencela. Ya, Allah mencela kaum musyrikin. Alladzina ta'allaqu bihadhihi al-asnami allati la tanfa'u wa la tadurru, yang mereka menggantungkan hati mereka kepada berhala-berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi, maka ketika Nabi SAW membaca surah ini, al-qasyaitanu, maka setan, ya, menyisipkan, ai sautu syaitan, yaitu suara setan. Setan menyisipkan bikalimatin, dengan berbagai kalimat, dassaha, yang setan sisipkan, fitilawatin Nabi SAW, di tilawahnya Nabi SAW. Ini hanya didengar oleh musyrikin. Kan waktu itu Nabi membaca, ada musyrikin, ada mukminin. Mukminin gak dengar itu. Apa? Tilawahnya setan. Yang dengar hanya siapa? Musyrikin. Tilkal gharanik. Ya, tilkal gharanikul ula. Itulah gharanik yang paling tinggi. Wa inna syafa'atahum laturja. Dan sesungguhnya syafaat tiga berhala ini benar-benar diangkat. Hada kalamun minasyaitan. Ucapan ini dari setan. Dassahu fitilawati. Fitilawati ar-rasuli sesama. Yang setan menyisipkannya pada tilawahnya Nabi sesama. Warasulu lam ya'lam midarik. Dan Rasul tidak menyadari, tidak mengetahui hal tersebut. Walakinnal musyrikina sami'uhu. Ya. Namun kaum musyrikin mendengarnya. Fafarihu. Mereka pun gembira. Wah. Waqalu, dan mereka berkata, dzakara alihatana bi khairin. Wah. Kali ini dia menyebutkan berhala kita dengan kebaikan. Hadzal ladzi nuriduhu. Ah, ini yang kita inginkan. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ata. Kita enggak ingin apa-apa dari berhala tersebut kecuali syafaat aja. Nah, ini. Wa illa nahnu na'lamu, karena kalau tidak kami pun juga tahu annaha la tanfa'u wa la tadurru. Berhala ini enggak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Lakin nahnu nuridu syafa'ataha. Kita cuma ingin syafaatnya saja. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala, Muhammad berkata, kata mereka, ini masih ucapan musyrikin, inna syafa'atahunna laturja. Tuh, lihat. Syafaatnya berhala ini benar-benar diharapkan. Falamma balagha akhir surati, maka tatkala sudah Rasulullah SAW sudah membaca sampai akhir surat, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian pada Allah dan beribadah padanya. Sajadah Rasul, sujud tilawah. Fasajadah ma'ahu al-muslimun. Fasajadah al-ma'ahu al-muslimun. Kaum muslimin yang ada bersama Rasulullah sujud. Ya. Wasajadah al-musyrikuna. Musyrikun pun juga ikut sujud. Farohan. Kenapa? Karena happy sekali. Senang, ya. Bihadihil kalimati syaitoniyah. Dengan kalimat setan ini. Hatta innal walida, sampai-sampai al-Walid ibn al-Mughirah, Walid bin Mughirah, pembesar Quraisy, bapaknya al-Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini bapaknya pembesar Quraisy, saking sembiranya, dia kan udah aki-aki, udah tua. sujud itu susah ya. Lamma kana kabira sinni, ketika beliau sudah usianya tua, aki-aki lah ya. Antum jangan terjemahin itu aki-aki gitu. Sudah usia lanjut gitu. Tadi terjemahin aki-aki lah. Ntar dibaca temannya, apaan ya aki-aki. Lam yastati ayasjuda, dia enggak sanggup sujud, alal ard ke tanah, fa akhadha habnatan min turabin fasajada alaiha, maka dia pun ngambil segenggam tanah, dia pun sujud di situ. Saking senangnya. Udahlah, dia sujud, oke kita sujud. Kan musyrikin gitu, yang penting ada pengakuan. Yang penting tidak diingkar. Ya. Sampai-sampai kan mereka dia asbabun nuzul surah Al-Ikhlas Al-Kafirun, kan Al-Ikhlas itu ada dua. Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ketika asbabun nuzulnya apa? Mereka berkata apa? Ayo, kamu ibadah kepada kami setahun, nanti kami beribadah pada kau, pada Tuhan kau setahun juga. Nah, kayak begitu. Yang penting mereka ada apa? Pengakuan. Makanya antum jangan heran tuh agama kafir-kafir yang itu minta pengakuan kepada kita. Senang banget mereka. Sampai mereka duluan kalau kita Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Tuh. Fasih. Minal aidin wal faizin. Fasih. Mohon maaf lahir batin. Walaupun artinya salah. Iya gak? Oh iya. Mereka ngucapin. Bahkan apa namanya dikasih hadiah gitu. Kerabat istri saya itu ada yang kafir. Ya, ada yang kafir. Kalau lebaran di rumah mertua, ramai itu rombongan kafir datang. Rese bener lah. Ngapain lagi? Enggak, ngucapin selamat. Emangnya bermanfaat doa mereka? Enggak ada. Ya, nah, itu kan supaya apa? Nanti kalau kita Natalan, gantian dong. Nah itu. Minta pengakuan. Ya, mana lagi tadi? Mana ya? Hah? Oh iya. Wasya al khabaru, maka kabar pun tersiar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdamai dengan musyrikin. Wa annahu aqarrahum 'ala ibadatil lat wal 'uzza wa manatin min ajli talabi syafa'ati. Bahwasanya Rasul sudah mengakui peribadatan kepada Lata, Uzza, Manat itu hanya karena ingin cari syafaat. Wasalal khabaru ilal muhajirin fi ardil habasyati minal muslimin. Bahkan khabar itu sampai kepada muhajirin yang ada di Habasyah dari kalangan kaum muslimin, anna ar-rasul tasalaha huwa wal musyrikun au anna al-musyrikin aslamu. Sampai kabarnya itu simpang siur, Rasul SAW berdamai dengan musyrikin atau yang kedua musyrikin telah masuk Islam. Wah. Fa'adu minal Habasyah, maka mereka pun kembali dari Habasyah ke Mekah lagi. Falamma wasalu, ketika mereka telah sampai ila Makkah ke Mekah, wajadu hadzal khabara, mereka mendapati berita ini ghairu sahihin, ternyata enggak benar ini. Wa annal musyrikin mazalu ala adawatihim lirrasuli, dan musyrikin masih terus memusuhi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingkari itu. Tidak, itu saya tidak pernah baca demikian. Itu setan tersebut. Wa tadyikihim, semakin parah penekanan mereka alal muslimin, kepada kaum muslimin. Falamma akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhihi al-kalimati, maka tatkala mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi apa membaca kalimat-kalimat tadi, yaitu tilkal qaraniku ula wa inna syafa'atahum laturja, ini Nabi enggak pernah berkata demikian. Maka Nabi pun hazana huznan syadidan, Nabi pun bersedih dengan sangat sedih. Wa asabahu hammun syadidun, dan Nabi ditimpa kegelisahan yang sangat gelisah. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajj, sampai-sampai Nabi SAW menurunkan firman-Nya di surah Al-Hajj. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansahu Allahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Maka tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau maupun tidak pula nabi, melainkan idza tamanna, tamanna itu maknanya jangan diartikan berangan-angan, bukan. Ya, tapi tala, ya, membaca. Nanti ada keterangannya dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika tidaklah Nabi tersebut membaca, melainkan setan akan menyisipkan dari bacaan Nabi tadi. Maka Allah akan menghapus apa yang disisipkan oleh setan tadi. Tsumma yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah menguatkan ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnatan. Agar Allah menjadikan apa yang disisipkan oleh setan tadi sebagai fitnah lil ladina fi qulubihim maradun. Fitnah bagi orang-orang yang di kalbunya ada penyakit. Wal qasiyatu qulubuhum, dan hati yang keras, orang-orang yang hatinya keras. Innal zalimina lafi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang zalim itu benar-benar dalam syiqaq, apa namanya? Perselisihan yang jauh. Wal ya'lam alladziina utul ilma, dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu mengetahui annahul haqqu mir rabbika, bahwasanya kebenaran itu dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, maka mereka pun beriman kepadanya. Fatukhbitalahu qulubuhum, maka kalbu-kalbu mereka pun tunduk kepada Allah. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa la yazalul ladina kafaru fi miryatin minhu, dan orang-orang kafir senantiasa berada dalam keraguan miryah. Minhu hatta ya'tiyahum as-sa'ah, hingga datang nanti kiamat kepada mereka baghtatan, secara tiba-tiba, ya, irobnya hal dari as-sa'ah. Au ya'tiyahum adabun adabu yaumil aqim, atau datang adab pada hari kiamat kelak kepada mereka. Ya, kemudian kata Syekh, fa abdallahu ma alqahu syaitanu fi tilawati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasakhahu, maka Allah membatalkan apa yang telah disisipkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tilawah beliau. Ya, dalam tilawah beliau, dan Allah menghapusnya, yakni azalahu, menghilangkannya. Ya. Wa ahkama ai sabbata ayat, sabbata ayatahu. Ahkama maksudnya apa? Yuhkim, ahkama yuhkimu, sabbata. Mengokohkan ayatnya. Allati anzalaha fi dammil asnam. Ayatnya yang Allah turunkan untuk mencela berhala wa ibadatiha, dan peribadatan kepada berhala. Hada hasilul kisati. Ini kesimpulan kisahnya. Wa qad waradat hadhil kisatu. Kisah ini juga, ya, terdapat riwayatnya an ibni Abbasin, dari Ibn Abbas, muttasilan bisanadin, dengan sanad secara muttasil bersambung sahih. Wa waradat an ba'd tabi'ina bi asanida mursalah, namun juga kisah ini terdapat di dari sebagian tabi'in dengan sanad yang mursal dhaif, ya. Kalau tabi'in meriwayatkan lompat langsung ke Rasulullah SAW, enggak lewat sahabat, ini namanya mursalah. Dhaif. Wa ba'dul ulama angkaraha, sebagian ulama ada yang mengingkari kisah ini. Minhum Ibnu Katsir, di antara Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Katsir berkata, innaha lam tarid illa min turuqin mursalatin wa munqata'at wa munqati'atin. Riwayat ini tidaklah terdapat melainkan melalui jalur-jalur riwayat yang mursal dan munqati'ah. Ya. Yang terpustakallamu fiha, yang para ulama telah membicarakan tentang riwayatnya. Lakinnal hafidha Ibn Hajarin, namun al-hafidh Ibn Hajar fi Fathul Bari, ya, di Fathul Bari, lahu ra'yun ghairu ra'yi ha'ulai, memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Yaqul, Ibn Hajar berkata, al-qissatu ja'at min turuqin mukhtalifatin mutabayyinatin mutabayyinatil makharij. Kisah ini terdapat bahwa jalur-jalur yang beraneka ragam, yang berbeda jalur-jalur pengeluarannya, tempat keluar hadis ini. Riwayat ini, wa hiya tata'adadu wa yukhawwiyu ba'duha ba'dan. Maka hadis ini yang jalannya berbeda-beda ini saling menguatkan. Ya, maka sebagiannya menguatkan satu sama lain. Hada ma'na kalamin Hafidh Ibn Hajarin. Inilah makna ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar. Jadi kisah Gharanib ini gimana? Sahih. Wa maqsudu syekhi min iradiha, apa maksud syekh, ya, membawakan hadis riwayat ini, annal musyrikin yaqulun, bahwasanya musyrikin berkata, Nahnu la na'budu hadhil asnama ala i'tiqadin. Kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala ini di atas keyakinan annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa'u wa tadurru. Di atas keyakinan berhala ini bisa mencipta, memberi rezeki, memberikan mudarat dan manfaat. Ya. Innama na'buduha talaban li syafa'ati. Namun kami hanya beribadah kepada berhala ini hanya untuk mencari syafaat. Bi an tasfa'a lana indallah, agar berhala ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wallahu abtala hada, maka Allah membatalkan hal ini. Wa aqarra al-Qur'ana 'ala ma huwa 'alaih min ibtali ibadatiha. Dan Allah semakin menetapkan Quran, ya, dengan apa yang ada pada Quran sebelumnya berupa pembatalan terhadap peribadatan kepada musyriki berhala. Wa abtala ma alqahu syaitanu fi tilawati Nabi sallallahu. Dan Allah pun membatalkan apa yang telah disisipkan oleh setan dalam tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallana nabiyahu, maka Allah pun menghibur nabinya. Wa adhaba anhu al-huzna, al-huzna, dan Allah pun menghilangkan kesedihan yang ada pada nabi. Bi anna hadha yajri ma'a man qablaka. Bahwa ini pun juga terjadi pada orang-orang sebelum engkau, minar rusuli, dari kalangan pada rasul. Faqal, maka Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna, dan seterusnya. Tidaklah kami mengutus seorang rasul atau nabi sebelum engkau kecuali melainkan jika rasul tersebut membaca kitab, melainkan setan akan menyisipkan. Tamanna apa maknanya? Yakni tala. Tala fil madi dari tala yatlu tilawatan. Ini membaca at tamanni huna bi makna at tilawah. Tamani di sini maknanya apa? Tilawah. Kama fi qawlihi ta'ala minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani ay tilawatan. Di antara mereka ada yang ummi, tidak bisa baca tulis, tidak mengetahui kitab kecuali amani tilawah faqat. Ya. Tilawah saja. La ya'rifun al-ma'ani, tidak mengetahui makna-makna. Kama fi qawli syair fi Utsman, fi Utsmana radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan penyair tentang kisah terbunuhnya Utsman. Dibunuh oleh Khawarij ketika sedang apa Utsman? Hah? Ketika sedang apa? Baca Quran. Baca Quran. Lihat. Tamanna kitaballahi awwala laihi lailihi wa akhiruhu laqa hamamal maqasidi hamama al maqadiri. Padahal udah default malah kagak kelihatan. Mau ngopi dah pakai kembung ini ya. Mana syairnya? Tamanna kitab Allah, ia membaca kitab Allah Al-Quran. Awala laili, pada awal permulaan malamnya. Wa akhirahu, dan dia pun membaca di akhir malam. Laqa, ternyata dia menjumpai. Hamamal maqadiri, kematian, takdir kematiannya. Radhiyallahu anhu. Wahia al-lailatul lati kutila fiha. Itu malam yang beliau Utsman dibunuh di malam tersebut. Radhiyallahu anhu, kana awwalul lail yatahajjadu. Di awal malam beliau tahajud, yatlul Qur'ana, membaca Qur'an. Summa hajama alaihi al-khawarij. Kemudian orang-orang Khawarij menyerang beliau. Wa qataluhu radhiyallahu anhu fi akhir al-lail, dan mereka membunuhnya di akhir malam. Akhir malam menjelang subuh. Wa syahidu minal bait, yang menjadi poin dari bait syair di atas, tamanna qauluhu tamanna kitabullah ai talahu, tamanna kitabullah yaitu membaca kitabullah. Fattamani yuradu bihi at-tilawatu, maka tamanni yang dimaksud dengannya adalah tilawah. Fayakunul makna, maka maknanya adalah idza tamanna ai talal kitab, ketika nabi tersebut membaca yaitu membaca kitab. Alqa syaitan fi umniyatihi, maka setan menyisipkan dalam umniyahnya, yakni fi tilawatihi, dalam tilawah nabi tadi. Menyisipkan apa? Kalimatin, menyisipkan kalimat-kalimat. Yadhunnuha as-sami'u yang orang yang mendengar akan menyangka min kalamir rasuli, itu adalah ucapan rasul. Wahia min kalami syaitani, padahal itu adalah ucapan setan. Lakinnallaha lahu bil mirsad, bil mirsad yubtilu kalama syaitani wa yuhkimu ayatihi. Namun Allah ya mengawasi beliau, mengawasi hal ini dan membatalkan ucapan setan tadi dan semakin mengokohkan ayat-ayatnya di Al-Qur'an yang sebelumnya. Bahwasanya ayat Al-Qur'an tidak ada yang berubah tentang mengkafirkan penyembahan terhadap berhala. Li'annallaha ta'ala hafidhu dini. Ini boleh antum baca hafidhu dini atau hafidun dinahu, boleh dua-duanya. Ya. Karena Allah lah yang menjaga agamanya. Wahab itu kitabih, dan Allah lah yang menjaga kitabnya. Fasyahidu minha, maka yang jadi poin di sini annal musyrikin farihu, bahwasanya musyrikin mereka bergembira. Lamma dhannu anna ar-rasula wafaqahum bil kalamin ladzi dhannuhu min ar-rasuli wa huwa min asy-syaitan. Mereka bergembira tatkala mereka menyangka Rasul SAW sudah menyetujui mereka dengan ucapan yang mereka sangka itulah ucapan Rasul, padahal itu adalah dari setan. Anna talaba syafaati minal asnami la ba'sa bihi. Yang tadi wa inna syafa'atahum la turja. Sangkain mereka itu Al-Qur'an. Bahwasanya meminta syafaat kepada berhala itu enggak apa-apa. Farihu bidzalika. Maka mereka gembira di situ. Summa innallaha jalla wa ala abtala dzalik. Kemudian Allah membatalkan hal tersebut. Wa bayya annahu la tajuzu ibadatu ghairillahi, dan Allah menjelaskan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Li ayyi qasdin kana, untuk tujuan apapun. Talabu syafaati au ghairuhu, apakah untuk tujuan cari syafaat, minta syafaat atau yang lainnya. Fal ibadatu haqqun lillah, maka ibadahlah hak Allah. La yajuzu ibadatu ghairillahi li ayyi qasdin kana. Maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan tujuan maksud apapun. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Kemudian mereka berkata, berhala-berhala inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Walladzina takhudu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah wali-wali pelindung, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allahu samma hadza syirkan wa abdalahu. Allah menamakan ini sebagai perbuatan syirik dan Allah membatalkannya. Wa maqala ar-rasulu hadhil kalimati, dan Rasul SAW tidaklah mengucapkan kalimat ini. Hadhil kalimati, ya. Kalimati itu badal dari hadihi yang merupakan makul biqaul fi mahli nasbin. Ini bagi yang paham nahwu. Allati fi qissah fil qissati. Ya, mereka dan Rasul tidaklah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut yang terdapat dalam kisah tadi. Gharanik. Wa inna ma qalaha syaitanu, namun yang mengucapkannya adalah setan. Wa hadha min babil ibtila'i wal imtihan. Ini adalah bagian dari cobaan, ujian, li ajli ayyu tamayyaza al-khabisu minat tayyibi, agar dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau kita mendapati perkataan misalkan, ya, ini kita dapati simpang siur, Imam Syafi'i membolehkan tabaruk ke kuburan. Oh, jangan langsung terima. Kita sudah tahu kaedahnya itu gimana. Ya. Nah, orang-orang yang di kalbunya terdapat penyakit akan menggunakan kutipan tadi sebagai pembenar. Tuh, boleh kok. Umum sapi aja boleh. Ente Wahabi gak boleh. Nah, ini kita gak bisa. Lihat, dibedakan nanti. Kalau dengar kutipan-kutipan yang nyeleneh, nah ini untuk membedakan. Ya. Summa inna Allah yuzilu hadihil fitnata wa yubqi al-haqqa. Kemudian Allah menghilangkan fitnah ini dan menjaga kebenaran. Hadza qad jara ma'ar rasuli qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Hadza qad jara ma'ar rusuli qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga telah terjadi pada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Qad jarra alaihi mithlu ma jarra ala rusuli min qabl. Ini sudah terjadi kepada para rasul ya, sebelum beliau. Fahada fihi dalilun ala butlani i'tiqadi abadatil quburi wa ghairihim. Maka dalam penjelasan ini terdapat dalil bukti akan kebatilan ala butlani i'tiqadi abadatil qubur. Kebatilan keyakinan para penyembah kubur wa ghairihim dan selain mereka. Alladzina ya'buduna al-qubura yang mereka menyembah kuburan wa yaqulun dan mereka mengatakan nahnu na'lamu annahum la yadurrun wa la yanfa'un. Kita tahu kok bahwasanya kuburan ini enggak memberikan manfaat, mudarat, la yakhluqun wa la yarzuqun. Kuburan ini enggak bisa menciptakan dan memberi rezeki. Innamahum salihun. Mereka kan orang soleh. Natawassatu bihim ila Allah wa natlubu minhum asyafa'ata. Kita hanya ingin bertawasul kepada mereka, menjadikan perantara mereka antara hubungan kami dengan Allah dan kita minta syafaat kepada mereka. Wa innama law aqrarna hum ala dhalika ma sara bainana wa bainahum khilafun. Ya, dan kita seandainya kalau kita mengakui ya, mengakui mereka ala dhalika, maka pasti tidak ada khilaf perselisihan antara kita dengan mereka. Kalau kita akui agama mereka, kita katakan bahwasannya menyembah Nyi Roro Kidul enggak apa-apa, silahkan. Tentu enggak ada khilaf. Wa inna mastaddat al-ada wa inna mastaddatil adawatu bainana wa bainahum, namun permusuhan semakin sengit parah antara kita dan mereka, lamma angkarna alaihim, tatkala kita mengingkari mereka. Hada wa atabarnahu syirkan. Dan kita menganggap itu sebagai sebuah kesyirikan. Kama angkarahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu mengingkari hal tersebut. Wa kama angkarahu al-Qur'anu fi ayatin. Sebagaimana Al-Qur'an mengingkarinya dalam berbagai ayat. Hada huwa maqsudu syekhi fi iradi hadihi al-qissati. Inilah tujuan dari Syekh membawakan kisah ini. Fahuwa yaqulu, beliau berkata, innahum yafrahuna, mereka bergembira. Law wafaqnahum ala hadal kalami, seandainya kita menyetujui mereka dalam pernyataan ini. Al-Maudi Ar-Rabi, asalnya berapa? Hah? Berapa? 1998. Mengkretek. Lanjut. Mana lagi? Oh iya. Kulna. Madama annakum taqsiduna minha an ya. Taqsiduna minha annaha takhluqu wa tarzuqu wa tanfa wa tadurru. Wa innama qasdukum minha asy-syafa'ah. Fahada amrun la ba'sa bih. Maka kita katakan, selama kalian ya tidaklah memaksudkan bahwa berhala tadi mencipta annaha takhluq, memberi rezeki, memberi manfaat dan mudarat, namun maksud kalian hanya minta syafaat, maka ini tidak apa-apa. Nah, ini kalau apa? Kalau kita mau berkompromi dengan mereka. Iya dan billah. Al-maudi'ur rabi'u. Mau di Arabi. Poin keempat. Ngaji aja lembur. Jangan cuma kerja yang lembur. Umat aja kuat kok. Enggak ngeluh dia tadi. Susun antum. Mereka enggak tidur. Mungkin lelap. Ibu-ibu jangan tidur ya. Makanya saya kedongeng di sini. Gampang bangunin ibu-ibu. Ngomonginnya tadut. Like langsung. Nah, mana lagi tadi? Al-Maudi Ur-Rabi. Ya. Poin keempat. Masya Allah. Mas Yudi bawa istri kan? Masya Allah. Takut dia langsung. Kalau di depan saya aja berani. Rencana-rencana mau-mau. Ayo, mau dengar Rabi ya. Poin keempat. Tenang, jangan Mas Yudi mukanya merah entar. Pulang ngamuk sana. Kisah Abi Thalib. Nah, kisah Abi Thalib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit tauhid wa hassannasa 'alayhi wa tasfiha uqulul musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala asyirka thumma badala umurahu wa malahu wa auladahu wa asyiratahu fi nusratir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Masyaallah. Kisah Abu Thalib. Abu Thalib paham ya? Dia dukung Nabi tadi kan? Sudah dijelaskan. Tapi dia kafir kan? Nah. Faman fahimaha hasanan. Siapa yang memahami kisah Abu Thalib ini dengan pemahaman yang bagus? Wa ta'ammala iqrarahu bitauhid, dan dia memperhatikan bagaimana pengakuan Abu Thalib terhadap tauhid. Bukan cuma itu. Hassannasa 'alaihi. Bahkan Abu Thalib menganjurkan orang-orang untuk bertauhid, subhanallah. Dah kamu masuk Islam aja gitu. Oh ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa tasfiha uqulul musyrikin. Dan bahkan Abu Thalib ya menjelek-jelekkan akal orang musyrik. Tuh dia enggak masuk akal tuh nyembah berhala tuh. Nah. Abu Thalib tuh. Udah bela Nabi, apalagi. Oh. Ngancurin orang masuk Islam. Bodoh-bodohin musyrikin. Lihat lagi. Wa mahabbatahu liman aslama. Dan dia kecintaan dia bagi orang yang baru masuk Islam. Wah, kamu musyrik. Oh, bagus. Wa khala'a asyirka. Dan meninggalkan kesyirikan. Dia suka Abu Thalib pada orang. Ya, keluar dari agama musyrikin. Wah, Masya Allah. Thumma, gak cuma ini tuh. Thumma badala umurahu. Kemudian Abu Thalib mencurahkan umurnya. Wa malahu hartanya. Rela dia diboikot. Gara-gara bela Rasulullah sesana. Wa auladahu mengerahkan anak-anaknya untuk bela Nabi. Wa asyiratahu keluarganya fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Rasulullah. Sampai kapan? Ila an mata, sampai beliau wafat. Ya. Matan berikutnya mana nih? Poin 31. Kita baca dulu syarahnya ya. Masyaallah. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Abu Thalibin Amr Rasuli sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lamma tufiya walidur rasuli, tatkala ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Abdul Muthalib wafat, war Rasul sallallahu alaihi wasallam humila fi batni ummihi. Rasul masih dalam kandungan ibunya. Tsumma lamma wulida, kemudian tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Nah, Rasul dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Li'annahu asbaha yatiman, karena kalau begitu Rasul jadi anak yatim. Ya, anak yatim itu yang bapaknya wafat belum balik. Itu kalau manusia, kalau hewan induknya wafat dia masih kecil. Nah, itu. Anak ayam hilang induknya, yatim. Nah. Loh, disebutin tuh oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Disaroh itu. Saya gak main-main itu. Sakit bercanda lagi. Anak kucing yatim. Emaknya gak ada. Induknya gak ada. Nah. Tapi kalau udah kayak antum, bapak yang meninggal, bangkotan gini, bukan yatim. Yatim masih kecil, belum balik. Nah. Mana lagi tadi? Mana ya? Fakalafahu jadduh. Maka kakeknya pun Abdul Muttalib merawat Nabi. Ya. Memelihara. Summa lamma hadarat Abdul Muttalib al-wafatu. Al-wafatu fa'il dari hadarat. Kemudian tatkala Abdul Muttalib mati. Kematian datang kepada Abdul Muttalib. Awsa bihi ila benihi Abi Talibin. maka beliau Abdul Muthalib mewasiatkan kepada anaknya yang lain, yaitu Abu Talib, agar merawat cucunya. Wa Abu Talibin qama bil wajibi. Abu Talib pun menjalankan kewajiban mengasuh keponakannya, wasiat bapaknya. Nah, ini untung alhamdulillah ke Abu Talib, bukan ke Abu Lahab. Wa hadona an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib pun mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbahu, mentarbiahnya, mendidiknya. Wa akramahu, bahkan memuliakannya. Bahkan ketika setelah peristiwa Nabi SAW dibawa ke Syam, ketemu pendeta ahli kitab di Syam yang mengetahui ada cincin kenabian yang ada di punggung Nabi, cincin dari daging Nabi yang bercincin, tahu ini ponakanmu, ya, jaga dia. Maka sejak saat itu Abu Talib lebih menyayangi Nabi SAW dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Summa lamma ba'asahullahu rasulan, kemudian tatkala Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul, ilal alamina, kepada seluruh alam ini, qama ma'ahu yahmihi wa yudafi'u anhu, maka Abu Talib pun melindungi Nabi dan membela beliau. Walaqiyal adha bin Quraishin, dan Abu Talib pun mendapatkan gangguan dari kaum musyrikin, fi sabili himayati da'wati rasuli sallam wa difa'i anhu, ya, ketika menjaga dakwahnya Rasul dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga dakwahnya Rasul. Wa arrada nafsahu lil khatari wal maja'ati, dan beliau pun menyodorkan dirinya kepada mara bahaya dan kelaparan karena ikut diboikot di Syi'ib. Hatta innahum hasaruhum fi Syi'ib sinina wa qata'uhum, ya, hingga mereka musyrikin benar-benar mengepung Nabi SAW dan Abu Talib juga di Syi'ib selama bertahun-tahun. Dan mereka mengisolir, ya, memboikot, ya, Nabi SAW, para sahabat, termasuk Abu Talib. Wa qata'u anhum al-mu'nah. Mereka memboikot, musyrikin memboikot dari mereka, dari Nabi dan sahabat, bantuan. Wa qata'u anhum al-ittisalah. Memboikot ittisal, apa ya namanya, komunikasi, ya, hubungan. Wa ma'ahum Abu Talibin, padahal bersama Nabi SAW itu dan para sahabat ada Abu Talib. Wa sabara ala hadha, Abu Talib tetap sabar. Wa kana yamdahu dinar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talib pun memuji agama Rasul SAW. Wa yaqul, dan dia berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Laulal malamah, seandainya bukan karena hinaan, aw hadaru masabbah, atau khawatir karena takutnya celaan, la ra'aitani samhan bidaka mubinan, maka engkau pasti akan melihat aku dengan lapang dada menerima agama tersebut secara terang benderang. Wa fi lamiyatin masyhurah, dalam kitab lamiyah yang terkenal atau wilayah yang panjang, auradaha Ibnu Katsir, Ibnu Katsir membawakan kisah ini di fil bidayah wan nihayah, di kitab al bidayah wan nihayah, i'tarafa, bahwasanya Abu Talib mengakui bi anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah, wa annahu shadiqun fi risalatihi, bahwa beliau jujur dalam kerasulannya, wa annahu lam yamna'hu min ittiba'ihi illa khasyatu masabbati dini abaihi, bahwasanya tidak ada yang mencegahnya untuk mengikuti Nabi melainkan khawatir celaan agama bapak-bapaknya. Alladzina kanu ala ibadatil asnaf, yang bapak-bapaknya, nenek moyangnya Abu Thalib ini berada dalam peribadat agama nyembah berhala. Fa akhadathu alhamiyatul jahiliyah, maka fanatisme jahiliyah telah menimpa Abu Thalib. Bimtina'ihi, yang mencegah beliau, minat tiba'i Muhammadin SAW, dari mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Li'alla, antum tulisan ini, ya jeri, apa ada ya-nya enggak? Ada ya-nya? Di buku saya enggak ada. Yang buku kayak saya, ada ya-nya enggak? Makanya bingung ini maksudnya apa. Ada ya-nya ya? Ya jeri berarti ini. Soalnya enggak ada ya-nya kok jadi gini. Ya, yujaru apa ya? Li'alla yajriya ala asyakhihi al-masabbah. Ya, supaya tidak terjadi celaan kepada orang-orang tuanya. Summa lamma hadaratu al-wafatu, kemudian tatkala kematian sebentar lagi datang kepada Abu Thalib, ja'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang hendak mentalkinkan. Ini dakwah terakhir. Wa indahu Abu Jahlin wa indahu akharu min bani Makhzumin. Namun di samping Abu Thalib ada temannya Abu Jahal dan yang lainnya dari kalangan Bani Makhzum. Far Rasulun qala lah, ya am kun la ilaha illallah. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku akan membela engkau di sisi Allah, dapat syafaat. Faqala lahu Abu Jahlin wa man ma'ah. Namun Abu Jahal berkata, dan yang samanya tadi, atatruku dina Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, kamu udah mau meninggalkan agama bapakmu sendiri, Abdul Muttalib? Rasul mentalkin, Abu Jahal mentalkin. Fa'ada alaihi ar-rasulu. Nah, lihat, Rasul gak putus asa. Rasul mengulangi lagi. Ya, mengucapkan lalu. Wa'ada. Keduanya juga mengulangi lagi. Gak putus asa ini. Atatruku dina Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah gak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Sampai batas akhir. Thumma kana akhiru maqala. Kemudian akhirnya beliau menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Bahwasanya Abdul Muttalib ini berada di agama bapaknya. Wa mata ala dalik, mati di atas agama tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Saya akan benar-benar memintakan permohonan ampunan untuk engkau selama aku tidak dilarang. Wa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, maka nali nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidak patut bagi nabi maupun orang-orang yang beriman mereka memintakan ampunan untuk musyrikin padahal sudah, walaupun itulah kerabatnya, kalau setelah jelas keterangan bagi mereka bahwasanya musyrikin itu adalah ya penghuni neraka jahim. Wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah pun menurunkan ayat terkait Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Padahal ala annal madhal Islam, maka ayat ini menunjukkan bahwa memuji Islam wa madhar rasuli, memuji Rasul, wa i'tiqada annal islama haqqun, dan meyakini Islam itulah benar, wa annar rasula haqqun, meyakini Rasul adalah hak, ya, min ghairi tiba'in li rasuli, tapi tanpa mau mengikuti Rasul, anna dhalika la yanfa'u, enggak bermanfaat. Wa annahu la budda min ittiba'ir rasuli, bahwa mesti mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hada walau kana yanfa'u la nafa'a Abu Thalib. Karena hal ini seandainya bermanfaat, memuji Islam, mengakui Islam benar, memuji Rasul, seandainya ini bermanfaat, maka pasti itu pun akan bermanfaat buat Abu Thalib. Fa innal iqrara bi anna al-islam haqqun wa anna ar-rasul shadiqun, maka mengakui Islam adalah hak, benar, Rasul adalah benar, ma'al mudafa'ati, bahkan disertai pembelaan anil Islam, pembelaan terhadap Islam, wa himayatul Islam, menjaga Islam, kullu hadza la yanfa'u illa ma'at tiba', ini semua tidak bermanfaat kecuali disertai dengan ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, kalau tidak, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'ayyidu hadza ad-din birrajulil fajir, Allah menolong agama ini lewat perantara orang fajir, orang yang durhaka. Terkadang Allah menolong agama ini lewat Abu Thalib, Abu Thalib kafir. Ya, barakallahu fiikum. Ya, ada politisi, wah, banyak membela Islam. Dia memuji Islam segala macam. Ya. Kita alhamdulillah merasa diuntungkan dengan pembelaan dia, sebagaimana Islam pun diuntungkan dengan pembelaan Abu Thalib. Namun untuk si kafir yang membela pro Islam itu tidak bermanfaat kalau dia enggak masuk Islam. Ya. Tapi Allah Maha Adil. Lihat Abu Thalib walau bagaimanapun dapat syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat keluar dari neraka, ringan adabnya di neraka. Nah, wala budda minal ittiba', maka mestilah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanfa'u al mu'awanatu wal madh wal madhu, maka pertolongan, pujian, wal himayatu, penjagaan lil Islam terhadap Islam dan yang lain ghairu dzalik. Walal kharabatu, tidak bermanfaat kekerabatan minar rasul kepada rasul, paman ponakan ini, bidunit tiba'i lahu, tanpa bidunit tiba'in lahu, tanpa mengikuti beliau. Fahada ammur rasuli sallallahu alaihi wasallam, inilah paman rasul, lamma mata 'alal kufri, tatkala dia mati di atas kekafiran, lam yanfa'hu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihi minan nar, maka Rasulullah SAW pun tidak mampu memberikan manfaat kepadanya, yaitu dengan mengeluarkan dia dari neraka. Ya, raghmal muhawalati, bagaimanapun usaha yang akan ditempuh, tidak bisa. Mana'ahullahu minal istighfarillah, bahkan Allah melarang beliau dari permohonan ampunan kepada Abu Thalib. Wa qala innaka latahdi man ahbabta, dan Nabi bersabda, engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Maka nabi nabiin walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba, tidak patut bagi nabi maupun orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk musyrikin walaupun itu adalah kerabat mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas keterangan bagi dia bahwa musyrikin itu adalah penghuni neraka jahim. Wallahu ja'ala jalla wa ala yaqul, Allah berfirman masyaallah habis bensinnya. Ya, mana lagi tadi? Nah, saya nantangin antum, siapa yang sanggup sampai malam? Nah, ayo. Boleh dah. Apa? Ayo, saya siap. Apa? Kita selesaiin. Hah? Tak ada, ya. Gimana ini? Pak Repi. Nah, siap. Hah? Ya, aku udah uzur. Qala Allah Ta'ala berfirman. Qala adabi usibu bihi man asya'u. Allah berfirman, adabku kutimpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala hal. Wa sa'aktubuha, aku akan tetapkan lilladzina yattaqun, kepada orang-orang bertakwa. Yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun, itu orang-orang yang memberikan zakat dan orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Di saya ada tulisannya la, di ayat antum apa? Alladzina amanu, ya. Ayat lanjutnya. Hah? Apa? Enggak ada la-nya. Di buku saya ada la-nya. Ada ya harga ya? Ini pakai saya tadi curiga nih. Alladzina yattabi'una ar-rasulah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu yang mereka dapati nabi tersebut namanya di sisi mereka di Taurat dan Injil. Nabi ini ciri-cirinya ya'muruhum bil ma'ruf, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, ya, melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, menghalalkan yang baik-baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Wa yada'u 'anhum israhum, membuang beban dari mereka. Wa aghlala, dan belenggu. Allati kanat 'alaihim, yang sebelumnya ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya. Wa nasaruhu, dan yang membelanya, menolongnya. Wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya Al-Qur'an. Perhatikan, lam yaktafi biqauli amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nura. Allah tidak mencukupkan dengan firman-Nya itu, beriman dengannya, memuliakannya, menolongnya, mengikutinya cahaya. Wattaba'un nura alladzi unzila ma. Namun mesti ada mengimaninya. Beriman kepada Nabi, yaitu mengikuti cahaya yang diturunkan unzila ma'ah padanya yaitu Al-Qur'an ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fahada yadullu ala annal madhal Islam wassana'a ala al-islami wal muslimin, maka ini menunjukkan bahwasanya pujian kepada Islam, ujian kepada Islam, sanjungan kepada kaum muslimin, wa annahum ala haqqin, bahwa kaum Islam dan kaum muslimin lah yang berada di atas kebenaran, wa annal kuffara ala batilin, dan menyatakan bahwasanya orang-orang kafir di atas kebatilan, wa anna syirka batilun, kesyirikan adalah kebatilan, kullu hadza la yakfi wa annahu la budda minal ittiba, ini semua tidak cukup, mestilah ada ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yamdahul Islam wa yusni alaihi, barang siapa yang memuji Islam, menyanjung Islam, wa yumajjiduhu, dah bahkan memuliakan Islam, wa huwa lam yatruk asyirka, namun dia tidak meninggalkan kesyirikan, bal yad'u ghairallah, namun bahkan dia berdoa kepada Allah, yad'ul asnam, dia berdoa kepada berhala, wal adrihata, dan juga kepada pusara, kuburan keramat, wal kubura, maupun kuburan, fa inna hadhil umura, maka perkara ini semua la tanfa'uhu wa la tufiduhu syai'an, dia sudah memuji Islam, menyanjung Islam, namun dia masih tetap membuat kesyirikan, hal ini tidak memberikan pujian, ini tidak pujiannya terhadap Islam tidak memberikan manfaat kepada dia, tidak memberikan faedah apapun untuknya. Walau kanat tanfa'u wa tufidu, seandainya pujian pada Islam, membela Islam itu bermanfaat, namun tetap syirik, la'afadat abad talibin. Maka pasti ini sudah memberikan pujian, pembelaan ya, kepada Islam, ini sudah akan memberikan manfaat kepada Abu Talib. Ya, amma ar-rasuli s.a.w. pamannya Rasul. Fahadihi mas'alatun daqiqatun. Maka inilah permasalahan yang daqiqah. Ya, yang rinci ya, yang bagi at-tanabbuhu lah, yang mesti diperhatikan. Sudah mau adzan insyaallah. Ya. Nah, adapun summa sabar 'ala al-masyaqqah gimana ya? Sampai penutupan nanti. Habis asar sedikit kali ya. Ini mungkin dapat berapa nih? 10 menit ada. 10 menit sampai nanti ke Maudi al-Khamis ya. Insyaallah. Asar subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ma tasabbuh.